kepadanya, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kemudian ketika sampai pada ayat yang kelima, yaitu ketika hamba membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya sebagian dari ayat itu adalah untukku pada lafaz Iyyaka na'budu, dan sebagiannya adalah untuk hambaku, yaitu pada lafaz wa iyyaka nasta'in. Kemudian ayat yang setelahnya adalah bagian untuk hamba tadi, yaitu permohonan hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri nikmat atas mereka, bukannya jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Maka dari sini menunjukkan kepada kita pentingnya dua perkara ini, yaitu perkara al-ibadah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perkara al-isti'anah, memohon, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala urusan. Yang namanya ibadah adalah ghayatu al-hubbi bi ghayati az-zul wal khudu', yaitu puncak kecintaan yang diiringi dengan puncak ketundukan dan perendahan diri. Oleh karena itu al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Munyiahnya mengatakan, wa ibadatul rahmani ghayatul hubbihi ma'a dhullil 'abidi huma qutban wa 'alayhima falakul 'ibadati da'ir ma dara hatta qama qutban. Dan ibadah kepada Ar-Rahman, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikatnya adalah puncak kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disertai dengan puncak kerendahan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dua kutubnya, inilah dua polosnya, yang mana di atas keduanya lah ibadah itu berputar dan berkisar. Dan ibadah itu tidaklah tegak sampai tegaknya dua kutub ini, yaitu ketundukan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kecintaan yang sangat tinggi kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat daripada ibadah, yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan semua makhluk yang ada di alam semesta ini, terkhusus jin dan manusia. Adapun al-isti'anah, permohonan pertolongan, disebutkan oleh beliau rahimahullah dalam kitabnya tersebut, hakikatnya adalah dibangun di atas dua prinsip, yaitu as-siqatu billah, rasa percaya yang penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal-ihtimadu alaihi, dan senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala urusan, baik di dalam meraih kemanfaatan ataupun terhindar dari kemadaratan. Dan ini adalah hakikat daripada at-tawakkul 'ala Allah. Oleh karena itu dia sebutkan di dalam ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan perkara ibadah ini dengan tawakal. Di antaranya firman Allah Ta'ala, walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilayhi yurja'ul amru kulluh fa'budhu wa tawakkal 'alayhi. وَمَا رَبُّكَ بِالْغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Dan hanya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepadanya lah dikembalikan segala urusan itu. Ba'budhu wa tawakkal 'alaihi, maka beribadahlah kepada Dia, sembahlah Dia Allah Subhanahu wa taala, dan bertawakkallah engkau kepada-Nya. Yakni taruhlah rasa percayamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadikanlah Dia sebagai tumpuanmu dalam semua urusanmu. Di dalam kamu mencari kemanfaatan yang kamu inginkan, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Begitu pula di dalam kamu menghindari dari segala bentuk keburukan dan mara bahaya yang kamu takuti di dunia ini maupun di akhirat. Fa'budhu wa tawakkal 'alaihi. Beribadahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mintalah tolong kepada-Nya. Ini dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa'budu rabbika wa tawakkal 'alaihi tawakkala." Rabbul masyriq wal maghrib la ilaha illa huwa fastaghfirhu wa tawakkal. Selalulah kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan beribadahlah kalian dengan tekun. Ialah Allah Subhanahu wa taala Rabbul masyriq wal maghrib, Rabb yang menguasai timur dan barat. La ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Fattakhidhu wakila, jadikanlah Allah Subhanahu wa taala wakil, yakni yang kamu serahkan kepada-Nya segala urusanmu. Ini makna at-tawakkul. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, maka dua perkara ini adalah dua perkara yang hendaknya menjadi pusat perhatian kita di dalam kita, yaitu berupaya meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan pula oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya didahulukannya kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in memiliki banyak hikmah, memiliki banyak sekali hikmah. Mengapa didahulukan kalimat iyyaka na'budu, hanya kepada-Mu lah kami beribadah, kemudian ditukar setelahnya wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada-Mu lah kami memohon pertolongan. Dan di antara hikmah yang disebutkan adalah dikarenakan ibadah itu adalah ghayah, tujuan diciptakannya hamba ini. Qala ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menghamba kepada-Ku. Tujuan. Adapun disebutkan al-isti'anah setelahnya dikarenakan itu adalah wasilah. Yang mana seorang hamba tidak akan bisa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya kecuali dengan dia memohon pertolongan Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberi pertolongan, bisa menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Maka dari itu, di antara doa yang terbaik yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk tidak dia tinggalkan di akhir setiap salatnya doa ini, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan, "Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku untuk senantiasa mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan memperbaiki ibadahku kepada-Mu. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, terlalu banyak Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara yaitu ibadah dengan pertolongan-Nya. Dan di antaranya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah. Qala ta'ala, "Wasta'inu bis-sabr was-salah." وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Wasta'inu bis-sabr was-salat. Dan mintalah atau carilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dengan kesabaran dan salat. Wa innaha lakabiratun illa lil-khashi'in. Dan sesungguhnya yang demikian itu akan terasa berat, susah. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang di dalam hatinya ada as-sakinah, ada at-tumakninah, ada ketundukan dan kepatuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengikuti segala petunjuk. Maka orang yang seperti inilah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan segala urusan dalam ibadah tadi adalah mudah. Wa innaha lakabirah illa 'alal khashi'in alladziina yadhunnun annahum mulaqu rabbihim. Yaitu orang-orang yang merasa yakin bahwasanya mereka pasti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala mereka. Mereka pasti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala Rabb mereka. Meyakini akan adanya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya di sana yang ada adalah balasan amal. In khairan fa khair wa in syarra fa syarr. Bila baik apa yang kita amalkan maka baik pula balasannya, dan bila buruk apa yang kita lakukan maka buruk pula yang menjadi kita apa menjadi balasan untuk kita. Wa annahu ilaihi raji'un, dan merasa yakin bahwasanya hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, lihatlah bagaimana kisah Qalut bersama pasukannya ketika berhadapan dengan Ja'lut. Naam. Dalam keadaan jumlah pasukan Qalut jauh lebih sedikit daripada pasukan Ja'lut. Tetapi ketika mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabar dengan segala kekurangan yang ada, datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala pada mereka. Fahazamuhum biiznillah. Maka mereka berhasil mengalahkan lawannya dengan izin Allah. Kam min fi'atin qalilah wala basir. Kathir. Biiznillah. Berapa banyak pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang banyak jumlahnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi Musa alaihi salam berkata atau bersabda kepada Bani Israel kaumnya yang saat itu mengalami penindasan Fir'aun dan kaumnya. Nabi Musa alaihi salam berkata, "Qala Musa li qaumihi, ista'inu billahi wasbiru. Innal ardha lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi wa'aqibatu lil-muttaqin." Berkata Musa kepada kaumnya, "Ista'inu billah." Mintalah kalian pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala wa syuru. Dan sabarlah. "Innal ardha lillah." Sesungguhnya bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. "Yurithuha man yasha'u min ibadihi." Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan di muka bumi ini kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Wal 'aqibatu lil-muttaqin. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang mau bertakwa. Kemudian disebutkan kisah yang panjang dan di akhirnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa tammat kalimatu rabbika 'ala bani Israil bima sabaru." Dan telah sempurnalah kalimat Rabb-mu atas Bani Israel ini dengan diselamatkannya mereka dari penindasan Fir'aun, dan juga mereka menyaksikan bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya yang dihanguskan atau dibinasakan, dan mereka melihat itu. Naam, wa tammat kalimatu rabbika 'ala bani Israel bima sabar. Dengan sebab apa? Kesabaran mereka. Wasta'inu bis-sabr was-salat. Jadilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala baik itu dalam menghilangkan penyakit, dalam menghilangkan segala kesusahan hidup, dalam segala apapun yang yaitu kita khawatirkan yang tidak mengenakan dari kenyataan, yaitu dengan apa? Bisabri wa salat, dengan kesabaran dan juga salat. Kesabaran itu adalah hakikatnya habsun nafs ala ta'atillah wa an ma'siyatillah wala akbarillah al-mu'min. Jadi kita menahan diri Untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah apapun yang terjadi. Untuk senantiasa menjauhkan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala apapun yang terjadi. Dan untuk senantiasa menerima dengan sabar bahkan riba terhadap apa yang Allah takdirkan walaupun kita merasakan yang tidak menyenangkan. Adapun yang namanya as-salat yang disebutkan dalam ayat ini ada dua penafsiran ulama di dalam ayat ini. Ada yang menafsirkan as-salat dengan makna yang salat yang makna yang diawali dengan takbir dan diakhirinya salam. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asabahu amrun shalla. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila menghadapi perkara hidup yang berat yang menyusahkan dirinya maka beliau menghadapinya dengan salat. Dengan memperbanyak salat. Dengan yaitu bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam salatnya. Maka akan hilanglah dari dirinya kesulitan itu. Ada pula yang menafsirkan salat ini dengan makna doa. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan segala macam bentuk doa. Ini juga ditunjukkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa ketika merasakan kesedihan kesusahan dalam hidupnya beliau membaca kalimat la ilaha illanta la ilaha illallah la ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arshil karim. Mengucapkan kalimat-kalimat tauhid yang di situ di dalamnya mengandung makna yakni doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengembalikan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Maka di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan bala dan cobaan ini, hendaklah seseorang membekalinya dengan memperbagus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan yaitu kemudahan dalam segala urusannya. Semoga apa yang sebagian bermanfaat. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa wala man ba'd. Ma'ajral muslimin rahmani Allah wa iyakum. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala' dzakartuhu fi mala'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayhi ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبَ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَيْنِي وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah ana 'inda dhanni 'abdi bi. Sesungguhnya aku menurut persangkaan hambaku kepada. Artinya, bila kita sebagai hamba ini senantiasa berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan untuk kita. Tetapi kalau kita berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang ada adalah keburukan untuk kita. Ana inda dhanni 'abdi. Aku menurut sangkaan hamba-ku tentangku. Wa ana ma'ahu idza dzakarah. Dan aku akan senantiasa bersamanya ketika dia mengingat. Maka dari itu perbanyaklah kita yakni dengan yang namanya zikrullah. Senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, merasakan kedekatan Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan kita. Di dalam kita meraih segala manfaat yang kita inginkan ataupun dalam kita yaitu menghindarkan diri dari segala madarat yang kita khawatirkan. Berbanyaklah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam hadis tersebut, wa in dzakarani fi nafsi, bila seorang hamba mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya, dzakartu fi nafsi, aku pun akan mengingat hamba itu pada diriku, kata Allah taala. Wa in dzakarani fi mala, dan bila hamba jadi mengingat Allah Subhanahu wa taala di keramaian, dzakartu fi mala'in khairin minhum, dan maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat hamba tadi di keramaian yang orang-orang yang lebih baik dari mereka. Yang dimaksud adalah di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala, di hadapan para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Wa in taqarra ilayya bi sibrin taqarratu ilayhi dira'an, dan bila hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sejengkal saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan dirinya kepada hamba tadi satu dirham. Dan bila hamba tadi mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala satu dirham, maka Allah Subhanahu wa taala akan lebih mendekat kepada hambanya dengan satu ba', dari ujung jari kanan sampai ujung jari kiri bila dibentangkan. Dan bila hamba tadi datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan berjalan, maka Allah Subhanahu wa taala akan datang mendekat hamba tersebut arwalah ini dengan jalan yang lebih cepat. Artinya apa? Artinya ketika hamba tadi berupaya mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambut hamba tadi dengan yang lebih cepat dari itu. Pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat meridai dari hambanya, yaitu apabila hamba tadi mau mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan untuknya perang. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya. Atau wama taqarraba ilayya, wama taqarraba ilayya 'abdi min shay'in ahabbu ilayhi atau ahabbu ilayya mimma qarrabtuhu alayhi. Dan tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan atasnya. Artinya, di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling kita dahulukan dari amalan kita adalah yang wajib-wajib terlebih dahulu. Wala yazali 'abdi yataqarrabu ilayya min nawafil hasa wa hibba. Dan hambaku senantiasa dia mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nawafil, amalan-amalan sunnah, selain apa yang Allah wajibkan, sampai Allah Subhanahu wa taala mencintai. Menunjukkan bahwasanya apabila kita telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban ibadah ini, janganlah kita merasa cukup dengan ini. Tingkatkan dengan amalan-amalan nawafil yang Allah Subhanahu wa taala yaitu perintahkan walaupun tidak mengharuskannya. Karena dengan itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecintaannya kepada hamba-Nya. Fa idza ahdathuhu, maka bila aku telah mencintai hamba itu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru biha wa yadahu allati yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya, penglihatan yang dia melihat dengannya, tangan yang dia bentangkan tangannya dengannya dan kaki yang dia berjalan dengannya. Artinya dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bahwasanya maknanya yaitu Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga hamba tadi dan memberikan taufik kepada hamba tadi untuk selalu berada di atas keridhaan-Nya dan untuk senantiasa jauh dari apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala insalani la'utiyanna wa in ista'adani la'uridanna. Dan bila hamba yang seperti itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai permintaan, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya apa yang dia minta. Dan bila dia memohon perlindungan, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya perlindungan. Inilah keistimewaan dari orang-orang yang senantiasa mengisi hidup-hidupnya ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah-ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah yang sunnah, dan senantiasa mengisi hari-harinya, waktu-waktunya dengan zikrullah, dengan berbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan mengikuti segala apa yang menjadi petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga akan senantiasa bersama hamba tadi dengan kebersamaan yang khusus, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya, akan melindunginya, dan akan memberikan kepada hamba tadi pertolongannya. Allah taala berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum." Jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, pastilah Allah Subhanahu wa taala tolong kalian dan akan kokohkan yaitu kaki-kaki kalian. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillah yahfazuk." Jagalah Allah Subhanahu wa taala dengan kamu menjaga agamanya, memperhatikan syariatnya untuk kemudian kamu amalkan. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Walhamdulillahirabbil alamin.